آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا صحرمتي، kita lanjutkan kajian kitab syarah Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith yang ditulis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni As-Syafi'i rahimahullah, yang diberi syarah penjelasan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Masih membicarakan tentang masalah khulafa' ar-rasyidin, aqidah ahli sunnah wal jamaah dalam mengimani kemuliaan para sahabat, ketinggian para sahabat, dan juga dalam meyakini bahwa khalifah-khalifah yang sah yang dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai khulafa' ar-rasyidin adalah Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini aqidah ahli sunnah dan ini ijma' kesepakatan seluruh para ulama, para imam-imam ahli sunnah. Sudah disebutkan bagaimana terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan bagaimana beliau dibaiat oleh kaum muslimin dengan ijma', dengan kesepakatan. Maka yang berikutnya dijelaskan secara rincinya dalam syarah oleh Syekh Rabi'. Amma istikhlafu Umar fakana bitasrihi Abi Bakrin bistikhlafi Umar. Adapun terpilihnya Umar sebagai khalifah, maka itu adalah dengan penentuan secara tegas dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk memilih setelahnya Umar. Kalau aku tiada, kalau aku meninggal, maka khalifah setelahku adalah Umar. Sehingga kaum muslimin yang berbaiat setia kepada Abu Bakar Siddiq tidak berselisih. Setelah Abu Bakar meninggal, maka dibaiatlah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Amma Uthman, adapun yang ketiga, yaitu Uthman ibn Affan رضي الله تعالى عنه لما اغتيل عمر ketika Umar terbunuh radhiyallahu taala anhu waktu itu ketika memimpin salat subuh ditikam dari belakang oleh seorang budak Persia maka ketika kaum muslimin melihat orang yang bunuh ini berlari melewati saf mereka maka salah seorang mereka melemparkan jubahnya kepada orang ini sehingga tertutup tubuhnya dengan jubahnya maka orang tadi merasa akan tertangkap maka dia bunuh diri. Khamilin a'azakumullah. Umar tidak langsung wafat. Beliau terluka dan didatangkan dokter untuknya, diberi minum susu, maka susunya keluar dari lukanya. Maka kata dokter tadi berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, berwasiatlah. Engkau tidak ada harapan hidup atau kecil sekali kemungkinan untuk hidup. Maka beliau memberikan wasiat-wasiatnya. Di antara wasiatnya radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau memilih 6 orang. Awsa an takuna al-khilafah fi 6. Mewasiatkan bahwa khilafah pada 6 orang. Yang ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ridha pada mereka. Yaitu Aliun wa Utsman wa Zubair wa Talhah wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ali ibn Abi Talib, Utsman yang dimaksud Utsman ibn Affan, Zubair ibn Awam, Talhah ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa Umar kana yurajjih Sa'dan. Padahal Umar waktu itu lebih memilih Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Li'annahu ma 'azalahu li khiyanatin wala li'adzin. Karena Umar ketika memecat dia atau melepas dia bukan karena khianat, bukan pula karena tidak mampu atau kelemahan, tidak. Innama syaghaba 'alaihi ahlul Iraq. Dilepasnya Sa'ad hanya karena penduduk Iraq protes. Dan memang penduduk Iraq dijuluki dengan ahlus syiqaqi wan nifaq. Ahlul Iraq, ahlus syiqaq wan nifaq dari dulu sampai sekarang. Penduduk Iraq, penduduk yang sebagian besarnya illa man rahima rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah. Ada beberapa ulama dari Iraq masyhurin, imam-imam ahlus sunnah ada. Tapi yang dimaksud adalah kebanyakan. Di mana munculnya kelompok Syiah Rafidah? Dari Iraq. Dari mana munculnya Khawarij? Dari Iraq. Dari mana munculnya Qadariyah? Dari Iraq. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam Mekkah, yaitu Ibn Abi Rabah, ditanya, min aina ant, dari mana engkau? Dijawab, min Kufah. Maka Imam Makkah Ibn Abi Rabah bertanya kepadanya, min biladil fitnah. Engkau dari negeri fitnah? Dari tempat fitnah? Mimman ant, engkau dari golongan mana? Karena ini dari negeri tempat fitnah, tempat munculnya Syiah, tempat munculnya Qadariyah, tempat munculnya Khawarij. Kau dari kelompok mana? Langsung digitukan. Dan ini asar dari salaf, dari para ulama, bolehnya bertanya tentang manhaj. Siapa kamu? Dari kelompok mana kamu? Khususnya orang-orang yang dicurigai dari tempat-tempat fitnah. Ternyata orang tadi menjawab, aku orang yang beriman kepada takdir. Dan aku mencintai para sahabat. Tidak mengkafir-kafirkan mereka. Dan aku tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Dijawab seperti itu. Yang maknanya, aku bukan Qadariyah, karena aku beriman pada takdir. Dan aku bukan Syiah, yang membenci para sahabat. Kami mencintai para sahabat. Dan kami bukan Khawarij, yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Jawaban yang bagus dari beliau. Maka Ibn Abi Rabah berkata kepadanya, is'al ma badala. Kalau begitu silakan, tanya apa yang kau mau tanyakan. Kembali kepada kita. Maka Sa'ad Ibn Abi Waqqas, ketika Umar memecatnya atau menggantinya, melepasnya dari jabatannya di masa pemerintahan Umar, bukan karena kelemahan Sa'ad, bukan pula karena pengkhianatan beliau. Umar cenderung kepadanya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu cenderung kepadanya. Tapi beliau pilihkan pula sekian orang yang diridhoi oleh Rasulullah SAW untuk dipilih oleh kaum muslimin. Fa'azalahu Umar la li khiyanatin wa la li 'adzin. Maka dilepasnya beliau oleh Umar bukan karena pengkhianatan, bukan karena kelemahan. Bal kana qawiyan aminan, bahkan beliau orang yang kokoh, kuat dan terpercaya. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wa ba'da al-faragh min dafni Umar. Setelah selesai penguburan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka mereka pun berkumpul, 6 orang tersebut. Di mana dikuburnya Umar? Di antara wasiat Umar adalah, utuslah seseorang kepada Aisyah, izinkan aku untuk dikuburkan di sebelah Abu Bakar. Di Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah, kemudian di sebelahnya Abu Bakar. Maka Umar meminta izin, tolong sampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah, sampaikan kepadanya izin kalau beliau ingin dikuburkan di sana, dan diizinkan sehingga dikuburkan di sebelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berkumpullah 6 orang sahabat yang dipilih oleh Umar. Dan kemudian berkata Abdurrahman ibn Auf, liyatanazal salasatun minkum an haqqihi li salasatil baqin. Kata beliau, silakan. Siapa yang mau mengundurkan diri dan menyerahkannya kepada orang lain? Ada di antara kalian yang mau mengundurkan diri dan mewakilkan pada orang lain? Ini 6 terlalu banyak. Maka tanazala Zubair. Zubair ibn al-Awwam mengundurkan diri. Aku mengundurkan diri dan aku serahkan hakku pada Ali. Wa tanazala Talhah li Utsman. Kemudian Talhah ibn Ubaidillah, aku mengundurkan diri dan aku serahkan pada Utsman. Maka Ali dan Uthman sudah seimbang. Wa tanazala Sa'ad li Abdurrahman. Dan Sa'ad ibn Waqqas juga mengundurkan diri. Aku mengundurkan diri dan aku serahkan urusan ini kepada Abdurrahman ibn Auf. Kamil baqi, berapa sisanya? tiga orang. Ali dipilih oleh Zubair, Uthman ibn Affan dipilih oleh Talha, dan yang ketiga Abdurrahman ibn Auf dipilih oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Faqala lahuma Abdurrahman, maka Abdurrahman ibn Auf berkata kepada dua orang sisanya. Abdurrahman ibn Auf berarti sisanya adalah Ali dan Uthman. Ayyukum yuridu an yatanazal an haqqihi wa yakunu ilayhi al-ikhtiyar fi man baqiya. Siapa di antara kalian yang mau mundur dan kemudian dia berhak untuk memilih? Misalnya kalau Ali mundur, maka Ali yang menentukan apakah Abdurrahman bin Auf atau Uthman. Kalau Uthman yang mundur, maka Uthman berhak untuk memilih apakah Ali atau Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf yang mundur, maka dia berhak memilih Ali atau Uthman. Mafhum? Siapa di antara kalian yang memundur dan dia berhak untuk memilih? Fa'askata. Keduanya diam. Ali dan Uthman diam. Faqala Abdurrahman ibn Auf, maka Abdurrahman bin Auf berkata, kalau begitu aku yang mundur dan aku yang memilih kalian. Setuju? Fattafaqu alayhi, maka mereka pun sepakat. Abdurrahman ibn Auf mundur dari pilihan dan kemudian berhak untuk memilih antara Uthman dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Wadara radhiyallahu ta'ala anhu ala ru'usil ajnad wa ru'usil sahabah minal muhajirin wal ansar. Maka beliau Abdurrahman ibn Auf yang berhak untuk memilih antara Uthman dengan Ali tidak serta-merta memilih, tetapi bermusyawarah. Dara ala ru'usil ajnad, beliau keliling untuk menemui tokoh-tokoh pasukan tentara kaum muslimin dan juga tokoh-tokoh para sahabat besar dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Wa tasyawara ma'ahum layalin, dan bermusyawarah dengan mereka sekian malam. Bukan hanya satu malam, bermalam-malam. Kulluhum ma kanu yuqaddimuna ahadan ala Uthman. Ternyata hasilnya hampir tidak ada seorang pun yang mendahulukan selain Uthman. Artinya rata-rata mengutamakan Uthman. La yuqaddimu ahadan ala Uthman. Tidak ada yang mendahulukan siapapun di atas Uthman. Thumma ba'da dhalika jama'ahum. Maka setelah itu Abdurrahman ibn Auf mengumpulkan kaum muslimin dan kemudian beliau naik ke mimbar dan kemudian berkata kepada mereka bahwa aku akan memilih kalian berdua. Ya Ali, kalau aku memilih Uthman, apakah engkau ridha dan siap untuk berbaiat untuk taat? Kata Ali, aku siap. Ya Uthman, kalau aku memilih Ali, apakah engkau siap untuk berbaiat dan taat? Dijawab oleh Uthman, aku siap. Maka dipilihlah Uthman ibn Affan. Aku baiat engkau wahai Uthman ibn Affan. Maka yang pertama membaiat adalah Abdurrahman ibn Auf dan diikuti oleh Ali bin Abi Thalib dan kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Baik. Dan ini barakallahu fikum riwayat yang disaksikan. Disaksikan oleh ummah. Yang tidak mungkin bisa berdusta. Karena kejadiannya di hadapan ummah, di hadapan sekian banyak manusia. Baik. Wa hadis dikeluarkan oleh Bukhari fi sahihi di antaranya. Di samping kitab-kitab yang lain, kitab yang tersahih yaitu kitab Bukhari meriwayatkan kisah ini. Kisah dibaiatnya Uthman ibn Affan. dan Ali berbaiat. Maka enggak ada kisah-kisah lain kecuali kedustaan. Enggak ada riwayat-riwayat yang selain riwayat ini atau selain kisah ini atau berbeda dengan kisah ini kecuali cerita-cerita buatan manusia yang diselisihi oleh seluruh para ulama. Kaum muslimin yang saya hormati. Walhamdulillah. Tamat al-bay'ah. Sempurnalah bay'at kepada Uthman ibn Affan. Walam yahsul alaihi ay khilaf. Tidak terjadi perselisihan apapun. Asyahid. Yang menjadi bukti dan saksi dari kisah ini, riwayat ini. Anna bay'at ha'ulai thalatha tamat bi-ijma'. Asyahid. Yang menjadi dalil yang kita pegang ahli sunnah wal jamaah dari riwayat-riwayat ini adalah bahwa bayat kepada Abu Bakar, bayat kepada Umar, bayat kepada Utsman terjadi secara ijma. Adapun 1-2 orang yang ada permasalahan kemudian bayat, maka itu dianggap berbayat. Seperti Sa'ad ibn Ubadah. Kapan itu? Pada bayat yang pertama kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar menyatakan biarkan dia. Karena Umar yang membayat Abu Bakar pertama kali. Ada yang sepertinya tidak ridho dan kemudian pergi meninggalkan majlis. Radiyallahu ta'ala anhu. Biarkan dia. Tetapi yang kita lihat adalah akhir dari permasalahan. Bahwa mereka semua pada akhirnya berbaiat. Selesai. Tenang. Perbedaan pendapat mungkin terjadi. Sebelumnya. Tetapi setelah dibaiat, mereka semua sami'na wa ata'na dan mereka semua sepakat. Maka selesai permasalahan. Walhamdulillah rabbil alamin. Thumma tammatil bay'ah li Abi Bakrin walhamdulillah. Kemudian sempurnalah bay'at kepada Abu Bakar walhamdulillah. Amma Umar wa Uthman. Adapun pada pembay'atan Umar dan Uthman. Lam yukhalif ahadun fi bay'atihima. Tidak ada perselisihan sedikit pun dalam bayat kepada keduanya. Walhamdulillah. Wa ma yaquluhu ar-rawafid wa ma yaftarunahu ala hadhihi al-bay'at kulluha akadhib. Adapun apa yang diucapkan oleh kaum Rafidhah, Syiah, para penolak Ahlul Bait, para pembenci sahabat dan para pengkhianat yang memusuhi Ahlul Bait, maka itu kisah-kisah yang dibuat-buat oleh mereka. Iftira, kisah dusta. Kulluha akadzib, semuanya kedustaan-kedustaan. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Khawarij kepada Uthman, mendemo, memprotes, menuduh dan seterusnya. Maka itu adalah perkara yang tidak mengurangi kesempurnaan bayat, karena bayat sudah terjadi. Kalau bayat sudah terjadi dengan ijma, kemudian ada yang menentang, apa namanya? Pemberontak. Baik, pemberontak adalah kaum yang jelek. Yang disebutkan jeleknya dalam Quran wa sunnah. Dalam Al-Quran disebutkan faqatilul lati tabghi. Perangilah orang-orang yang bughat. Bughat ini penentang penguasa yang sudah dibaiat secara sah. Demikian pula dalam hadis lebih banyak lagi. Bahkan Rasulullah sendiri berkata, kalau aku temui mereka, laqatalnahum qatla adin wa iram. Kalau aku sempat menemui mereka, Aku akan perangi mereka, aku akan bantai mereka seperti diperanginya kaum Ad dan kaum Iram oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kitab. Wa asbatu radhiyallahu taala anhum jadaratahum wa kafa'atahum wa 'adlahum wa insafahum. Maka mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, akhirnya mereka betul-betul menetapkan sesuatu yang pas, yang memang pantas memberikan kepemimpinan kepada orang yang memang tepat. Maka mereka mendapatkan sesuatu yang kufu, kafa'ah, yakni sesuai. Dan juga tepat dengan keadilan, tepat dengan kebijaksanaan, yakni betul-betul bijak dan adil. Fasaddaqa alaihim qaulullah. Akhirnya cocoklah, sesuailah dengan apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran? Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Kata Allah janji untuk orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, akan Allah jadikan mereka kokoh di muka bumi. Akan Allah jadikan mereka mapan di muka bumi. Sebagaimana Allah pernah berikan kepemimpinan pada orang-orang sebelum mereka. Dan kami akan kokohkan agama mereka yang Allah ridha untuk mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Yang beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah. Apa yang Allah janjikan di dalam ayat ini terwujud di zaman Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Apa yang Allah janjikan terwujud. Pertama, kekokohan Islam. Kedua, mapannya mereka. Ketiga, diberikan khilafah kepemimpinan yang memimpin ummah. Bahkan ketika itu di zaman Umar sudah 2/3 dunia dikuasai oleh muslimin. 2/3 dunia itu hampir seluruhnya, kurang 1/3 dikuasai oleh muslimin, diatur oleh Islam. Masya Allah. Allah berikan kekokohan dan kejayaan di masa-masa khilafah tersebut. Ini menunjukkan bahwa ijma mereka tepat. Karena mereka tidak mungkin bersatu dalam kejelekan. Karena Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Kalau mereka sepakat pada sesuatu, pasti baik. Kalau mereka sepakat atas sesuatu, maka itu adalah kebaikan. Qul inna a'udzubikumullah qul muslimin yang dihormati, dengan dalil dari Nabi SAW bahwa umatku enggak akan sepakat atas kejelekan. Kalau mereka sepakat mesti atas kebaikan. Walhamdulillah. Asbatu jadaratahum wa kafa'atahum wa 'adlahum wa insafahum. Maka mereka memilih yang tepat. Mereka mengambil yang pas dan mereka menegakkan keadilan. Masya Allah. Fatahaqqaqa ala aidil khulafa. Maka terwujudlah janji-janji Allah tadi di tangan-tangan para khulafa ar-rasyidin. Terwujudlah janji-janji Allah tadi di bawah pimpinan khalifah-khalifah yang lurus. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa amma Ali Adapun pemilihan Ali ibn Abi Thalib, tamat lahul bay'ah, juga sempurna bay'atnya. Wa hasalal khilaf bisababil fitnah, terjadi perselisihan tapi itu karena fitnah dua golongan. Golongan Syiah Rafidhah dan golongan Khawarij. Wa syaqqa 'alaihim ahli Syam. Dan terpisah, memisahkan diri satu golongan, yaitu penduduk Syam. Dan sudah pernah kita sampaikan, kejadian itu disebabkan karena kesalahpahaman, dan kejadian itu karena jauhnya jarak, sehingga berita tidak bisa cepat sampai. Berita terbunuhnya Utsman bin Affan nyampe ke Syam membutuhkan waktu sekian pekan. Setiap sekian pekan, hampir satu bulan, baru sampai berita terbunuhnya Utsman. Sedangkan satu bulan di Madinah tidak mungkin dibiarkan tanpa pimpinan. Dan mereka tidak memilih atau tidak melihat ada orang lain yang berhak untuk menjadi khalifah selain Ali. Dari mana? Kenapa mereka tidak melihat ada orang yang lebih berhak untuk menjadi khalifah selain Ali? Dari apa yang sudah dipilih oleh Umar? 6 orang. Setelah itu mundur 3 orang, tinggal 3. Setelah itu mundur 1 lagi, yaitu Abdurrahman ibn Auf. Berapa sisanya? 2, Utsman dan Ali. Utsman terbunuh. Man baqi? Siapa yang tersisa? Hanya Ali. Hanya Ali bin Abi Thalib. Maka mereka langsung mencari aina Ali, aina Ali. Khawarij, pemberontak yang membunuh Utsman, kebingungan. Dan itu adalah kebiasaan Khawarij sepanjang masa. Kebiasaan Khawarij sepanjang masa adalah bunuh dulu, setelah itu baru mikir. Ledakkan dulu, hancurkan dulu, perangi dulu, baru mikir nanti gantinya siapa. Itu kebodohan mereka. Maka setelah mereka mendemo, mengepung rumah Utsman bin Affan, sampai ujungnya membunuh Utsman, setelah itu mereka bingung. Mereka datang kepada Talha, Talha menolak. Mereka datang kepada Sa'ad, Sa'ad menolak. Mereka datang kepada Abdurrahman, Abdurrahman menolak. Ya tentunya mereka menolak, karena mereka kalau mengiyakan Khawarij dan kemudian mau dibayat oleh mereka, maka semua akan menduh berarti engkau yang merencanakan pembunuhan Utsman, karena engkau ingin jadi khalifah. Kan begitu kan? Sehingga enggak ada yang mau. Maka kebingungan kaum muslimin, dan Khawarij setelah berbuat bingung juga. Siapa penggantinya? Siapa? Engkau saja, engkau saja, engkau saja. Enggak ada yang mau. Sampai mereka ada yang berkata, tidak tersisa dari apa yang dipilih oleh Umar kecuali Ali. Aina Ali? Dicari Ali. Dibayat. Dan ini dalil, ini bukti bahwa mereka secara sepakat, mereka para sahabat yang mulia, generasi pertama, generasi salaf, secara sepakat ijma menyatakan tidak boleh sehari pun tanpa ada pimpinan. Ini bukti bahwa umat Islam tidak boleh sehari pun tanpa adanya penguasa. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal, mereka berpikir, siapa yang akan memimpin? Itu sangat-sangat wajar dan itu syar'i. Itu syar'i. Siapa yang menyatakan bahwa itu ambisi, berarti dia bodoh. Tidak mengerti syariat. 40 tahun dengan pimpinan yang zalim lebih baik daripada semalam tanpa penguasa. 40 tahun dengan penguasa yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Khonibina azakumullah, dan itu ucapan semua ulama dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Ada menyatakan sekian puluh hari, akan ada yang mengatakan sekian puluh hari lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Chaos, kacau. Ini sudah dibaiat, sudah berjalan berapa minggu, berita terbunuhnya Utsman baru nyampe ke Syam. Utsman terbunuh. Sedangkan Utsman masih ada hubungan kerabat dengan pemimpin Syam, gubernur Syam, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Maka dia bawa pasukan besar untuk menuntut balas qisas dengan membawa ayat wa man qutila madluman faqad ja'alallahu liwaliyhi sultanan wa la yusrif fil qatl. Siapa yang terbunuh secara zalim, maka Allah berikan hak pada keluarganya untuk menuntut qisas. Maka datang dengan pasukan besar ingin menangkap dan membunuh para pembunuh Utsman, para pemberontak. Sedangkan para pemberontak melihat pasukan Muawiyah yang begitu besar dan gagah, ketakutan. Sembunyi di tengah-tengah pasukan Ali bin Abi Thalib. Ini fitnah. Ini fitnah. Yang namanya masa tercampur. Mana yang kemarin, mana yang ikut, mana yang tidak ikut, tercampur. Akhirnya terjadilah fitnah Siffin. Terjadilah fitnah Siffin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ala kulli hal, semoga Allah meridhai keduanya. Kesalahpahaman ini terjadi karena masing-masing membawa hujjah. Yang satu membawa hujjah dengan ayat tadi bahwa kami menuntut qisas. Yang satu membawa hujjah bahwa aku sudah dibaiat dan itu juga dalil yang kuat. Maka engkau harus tunduk pada khalifah baru diurusi masalah pembunuhan Utsman. Khonibina azakumullah, kalaupun terjadi lemparan-lemparan panah, bukan dari pihak Muawiyah, bukan dari pihak Ali, tetapi dari pihak Khawarij. Dari pihak Khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sembunyi di tengah-tengah pasukan Ali bin Abi Thalib. Khonibina azakumullah, kembali kepada kitab. Walhamdulillah, setelah Al-Hasan dibaiat karena Ali terbunuh radhiyallahu taala anhu, dan bukan oleh pihak Muawiyah radhiyallahu taala anhu, terbunuhnya Ali oleh Khawarij, oleh seorang dari Khawarij yang ingin membunuh semua tokoh-tokoh Ali wa Muawiyah wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Musa al-Ash'ari. Itu yang mereka rencanakan untuk dibunuh. Tapi qaddar Allah wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan yang mendapatkan syahid adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dibaiatlah Al-Hasan. Terjadi ketegangan antara pasukan Al-Hasan dengan pasukan Muawiyah yang dua-duanya pasukan besar. Diakhiri walhamdulillah dengan perdamaian. Al-Hasan menyatakan, kalau aku mundur dan engkau memimpin, apakah engkau memimpin dengan Quran dan Sunnah? Apakah engkau siap? Kata Muawiyah, wahai cucu Rasulullah, kau tulis, ini tanda tanganku. Artinya, apa yang kau katakan aku setuju. Maka dituliskan dan ditandatangani oleh Muawiyah pasukan yang sudah berhadap-hadapan tadi saling berpeluk-pelukan. Tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah, tahun jamaah, tahun persatuan. Semua gembira, berpeluk-pelukan dengan gembira. Hanya kelompok kecil yang tidak gembira. Hanya kelompok kecil yang kecewa. Yaitu kaum Syiah Rafidhah dan kaum Khawarij. Kaum Syiah Rafidhah dan kaum Khawarij. Karena mereka sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak bisa berperan apapun. Qul inna a'udzu billahi dan ini sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah diberitakan sebelumnya beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahwa nanti cucumu Al-Hasan akan mendamaikan dua pasukan besar. Rasulullah sallam ketika menggendong Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, inna bni hadha sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Wala'allallah an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Dan bisa jadi, niscaya anak ini nanti akan mendamaikan dua pasukan besar, dua golongan besar dari kaum muslimin. Nabi yang bersabda dalam hadis-hadis yang sahih. Qanifidina a'azakumullah. Apalagi kalau sudah ada ucapan Rasulullah, siapa yang berani bantah? Kalau sudah ada hadis dari Rasulullah SAW yang sahih, yang membuktikan benar-benar itu ucapan Nabi, siapa yang berani menentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau dia benar-benar muslim, enggak akan berani menentang ucapan Rasulullah. Inna bni hada sayyid, anakku ini sayyid. Maka yang namanya sayyid, turunan sayyid adalah mereka-mereka yang suka mendamaikan kaum muslimin. Bukan yang suka memprovokasi. Itu bukan sayyid, bukan turunan sayyid. Jangan ngaku-ngaku turunan sayyid. Inna bni hadha sayyid. Anakku ini, cucuku ini, kata Nabi, adalah sayyid, tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Syiah, ahlul fitnah, tukang provokasi. Syiah tidak suka perdamaian. Mereka menghendaki perpecahan kaum muslimin dan menghendaki pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin dan selalu memfitnah kaum muslimin untuk memusuhi kaum muslimin. Itu mereka. Memanas-manasi muslimin untuk memerangi muslimin. Itu Syiah. Hati-hati. Fattan, tukang fitnah. Dan mereka namam, ahlun namimah, tukang provokasi. Dan Syiah Rafidhah mencerca Al-Hasan. Menyelisihi yel-yel mereka. Menyelisihi ucapan pengakuan mereka bahwa kami pencinta Ahlul Bait. Kami Syiatu Ahlul Bait. Kadzab, kadzabun, mereka pendusta. Kenapa? Karena mereka mencerca Al-Hasan, padahal dia dipuji oleh Nabi. Khamilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mereka menganggap bahwa Al-Hasan pencoreng wujuhul muslimin, bahwa Al-Hasan ini mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Maksudnya menjelekkan, membuat kecewa kaum muslimin, kata Syiah. Al-Hasan yusawwid wujuhal muslimin, menghitamkan wajah-wajah kaum muslimin, membuat kecewa kaum muslimin. Wa kadzabu wa aimullah, mereka berdusta demi Allah. Kata Syekh Muhibbuddin Al-Khatib dalam bukunya yang membahas tentang masalah ini, Ada dua buku, ada Ma'ar-Ra'il al-Awwal dan ada buku Al-Awasim min al-Qawasim. Kata beliau, membantah ucapan Syiah bahwa mereka berdusta. Justru Al-Hasan yubayyid wujuhal muslimin. Al-Hasan memutihkan wajah-wajah kaum muslimin, membikin cerah wajah-wajah kaum muslimin, membikin gembira wajah-wajah kaum muslimin, membikin ceria seluruh kaum muslimin ketika itu. Mereka berpeluk-pelukan dengan gembira. Mereka berdusta. Syiah berdusta. Al-Hasan bukan mencoreng wajah-wajah kaum muslimin, tapi justru membikin cerah wajah-wajah kaum muslimin. Ya'ni ba'da dhalikal qital, ya'ni setelah pertikaian yang panjang antara Ali dengan Muawiyah, kemudian berlanjut setelah dibaiatnya Al-Hasan, walhamdulillah, terjadilah perdamaian disebabkan jasa besar cucu Rasulullah Al-Hasan. Oleh karena itu disebutkan keutamaan Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma adalah ini, keutamaan beliau yang terbesar. Dan nanti Imam Mahdi yang akan lahir di akhir zaman dari turunan Al-Hasan. Dari turunan Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa mimma yadullu ala anna khilafah haulai haqqun wa annahum humul khulafa'ur rasyidin. Dan ini semua membuktikan bahwa kekhilafahan mereka semuanya sah. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan wa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semuanya sah bahwa mereka khulafa. Mereka adalah khalifah-khalifah yang lurus. Khamilin a'azakumullah. Apakah masuk dalam 12 khalifah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa umatku enggak akan berakhir sampai berakhirnya 12 khalifah. Kulluhum min Quraisy. Apakah termasuk? Ya tentunya. Tentunya termasuk. Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wal Hasan, wa Muawiyah. Naam. Walaupun tentunya berbeda-beda keutamaannya, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Al-Hasan, baru kemudian Muawiyah. Tentunya demikian keadaannya. Berbeda-beda keutamaan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi masing-masingnya memiliki keutamaan. Radiyallahu ta'ala anhum. Naktafi bihadal qadr. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.